الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بإخواني عزكم الله. Sesungguhnya masih banyak poin-poin yang lain yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah terkait dengan pemimpinnya, rajanya, yaitu suaminya. Saya bawakan secara global saja. Selain khidmatuz zauj, yang kedua ialah ta'atuz zauj. Mentaati sang suami. Ini umum meliputi segala sesuatu yang sesuai dengan syar'i atau perkara-perkara yang sifatnya mubah. Sang istri berkewajiban untuk mentaati sang suami, nurut kepada sang suami, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh sang suami. Selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada sang suami, semakin saleh. Ini disebutkan dalam hadis terkait dengan khairun nisa, sebaik-baik wanita. Yang ketiga ialah hifdhu nafsiha wa maliz zawji inda ghiyabih. Dia menjaga dirinya, menjaga harta sang suami, anak-anak sang suami ketika sang suami tidak ada. Ketika suaminya safar, bepergian, wanita yang salihah akan menjaga diri, tidak akan sedikit pun terjatuh dalam perselingkuhan. Juga menjaga harta sang suami, dia gunakan hanya untuk perkara yang ma'ruf. Dia menjaga anak-anaknya, dia betul-betul mengurusi, menangani anak-anaknya dengan baik ketika sang suami tadi sedang gaib. Ini juga disebutkan dalam hadis tentang khairun nisa. Yang berikutnya ialah syukur zauj. Berterima kasih, mengucapkan kata syukur kepada sang suami atas nafkah yang diberikan kepadanya. Nafkah suami kepada istri, ukuran dan batasannya ialah kembali kepada masyarakat pertengahan tempat dia domisili. Ada masyarakat kelas bawah, ada kelas tengah, ada kelas atas. Yang menjadi patokan kata para ulama, masyarakat pertengahan tempatnya dia domisili. Itu apabila sang suaminya mampu. Kalau suaminya mampu, berkewajiban menunaikannya, dan dia mampu lebih daripada itu, maka sangat bagus dan termasuk perkara ihsan ketika dia melebihkan nafkahnya untuk sang istri. Adapun kalau dia kemampuannya terbatas, maka dia menafkahi istrinya sebatas kemampuannya. Di sini sang istri dituntut untuk syukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah melalui suaminya, mensyukuri nafkah yang ada dan qanaah, merasa cukup dengan yang ada, diolah dengan cara yang baik. Ini kunci selamat dari neraka. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya wanita itu penghuni neraka yang paling banyak. Sebabnya ialah dikarenakan dia mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan sang suami. Sering melaknat, mencaci maki, mencela sang suami. Sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau wahai sang suami berbuat baik kepada mereka selama setahun penuh, lalu sekali saja mereka memandang kamu berbuat kurang baik, maka mereka akan berkomentar, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan kamu sama sekali. Itu perempuan ya. Sehingga wanita salihah harus betul-betul mensyukuri apa yang dia dapatkan dari sang suami. Disyukuri qanaah apa adanya. Barakallahu. Kemudian yang paling tidak azakumullah ialah memperlakukan sang suami layaknya seorang raja, seorang pemimpin. Sehingga dalam bertutur kata, dalam berucap kepada sang suaminya harus dengan ucapan-ucapan yang halus, ucapan yang lembut, bukan ucapan-ucapan yang kasar, bukan ucapan-ucapan yang ditinggikan dan segala macam. Itu kebiasaan nisa'us salaf, wanita-wanita salaf. Mereka itu ketika berbicara dengan sang suaminya seperti seorang pembantu, seorang budak kepada tuannya, seperti seorang rakyat kepada rajanya. Bukan berarti memposisikan kamu sebagai pembantu atau sebagai babu, bukan. Tapi yang dipandang adalah bagaimana tata krama, adab dan sopan santun ketika berhadapan dengan sang suaminya. Betul-betul santun, lembut, penuh tata krama, ucapannya baik, lembut, santun, tidak dikeraskan suaranya, enggak teriak-teriak dan segala macam. Al-muhim semua adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia ditunjukkan, diberikan kepada sang suami tercinta. Itu kerangkanya disebut dengan mu'asyarah bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang ma'ruf, dengan bimbingan-bimbingan syariat. Kerjakan dengan ikhlas, insyaallah pahala besar ada di sana. Dan dianjurkan sangat bagi para ummahat dan para akhwat untuk membaca hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah rumah tangga. Kitab yang cukup bagus adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan judul Ishratun Nisa. Barakallahu, ini memuat sekian banyak riwayat-riwayat tentang bimbingan Rasul dalam rumah tangga, sekaligus membawakan riwayat yang cukup banyak menggambarkan kepada kita profil rumah tangga Rasulullah SAW. Dengan bab-bab yang ada, kaji, baca, telaah, resapi, amalkan. Insyaallah menjadi istri yang salihah dan juga menjadi suami yang saleh. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya bawakan global dikarenakan di depan saya ada tumpukan kertas pertanyaan sehingga harus dilihat dan yang layak dijawab, dijawab insyaAllah. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang biasa makan makanan Padang? Kemudian suatu hari dimasakkan oleh sang istri dengan masakan Medan atau masakan Jawa. Kemudian suami tidak mau makan dan malah makan di warung Padang. Seperti yang terangkan tadi, barakallahu, sang istri itu harus tahu betul selera suami. Selama dia mampu untuk mewujudkannya, wujudkan. Itu kan tergantung nafkahnya suami kan gitu ya. Suami ngasih nafkahnya kelas Jawa, mintanya kelas Padang, ya kurang duitnya. Yep, intinya dari pihak sang istri harus betul-betul tahu bagaimana kebiasaannya, apa yang dia suka dan segala macam, supaya kamu persembahkan untuknya apa yang dia suka. Yep. Terkait dengan suami juga demikian, harus memaklumi kondisi yang ada. Nah, mungkin tiap hari Padang terus, kecuali kalau antum wahai sang suami memberikan nafkah yang lebih untuk itu. Kasih nafkah dek, masaknya jangan masakan Jawa ya, masakan Padang, varian-varian Padang, belanjanya banyak mas, jangan khawatir. Nih, tak kasih nafkah untuk masakan kelas Padang ke atas. Ya ora usah lah, istri sih gampang-gampang saja kan gitu ya. Yang penting kan nafkah dari sang suami. Dia ngasih nafkahnya misalkan dalam sebulan dikasih nafkah untuk sang istrinya 1 juta. 1 juta ini untuk sebulan ketika dialokasikan untuk makan bersama sekeluarga. Itu kelasnya kelas Jawa, kelas teri. Paham ya? Kelasnya kelas teri. Tapi sang suami tanya apa Padang? Aduh, masa teri lagi? Padang, Padang. Iya Padang, Padang, duitnya mana? Kan begitu. Sehingga kedua belah pihak harus paham. Sang istri memahami selera sang suami. Sang suami juga harus memberikan nafkah yang cukup untuk itu. Paham ya, Pak? Nah, terus ketika dia adanya segini, ya sudah kamu kamu qanaah. Ketika nafkah yang kamu kasihkan kepada sang istri itu nggak begitu banyak, ya kamu qanaah. Ketika sang istri mengelola dengan sedemikian rupa supaya cukup, kamu nikmati. Alhamdulillah. Tindakan sang suami yang tidak mau tahu, yang penting padang, ah masakan Jawa, sudah, aku nggak mau makan, padang aja. Nah, ini kurang bijak. Kurang bijak. Dia menikmati masakan padang di atas penderitaan istri masakan Jawa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana caranya menjadikan ikhwan-ikhwan yang punya tipe suami-suami takut istri untuk menjadi pemimpin bagi istrinya? Karena suami-suami ini selalu diatur sama istrinya. Ini terbalik kerajaannya. Yang dinasihati istrinya. Para ummahat, para akhwat, salafiyat harus tahu diri dan sadar diri. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Wanita itu dikasih tugas mengatur rumah dan anak-anak, bukan mengatur suaminya. Paham ya? Hadis yang menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladiha. Itu pemimpin dalam mengurusi rumah sang suami dan anak-anaknya. Sementara kepala negara, kepala rumah tangga itu sang suami. Paham insyaAllah ya? Dan dalam mengurusi rumah tangga bersinergi, adanya ta'awun antara suami dan istri. Salah kaprah. Rumah tangga itu akan error ketika pemimpinnya perempuan menyalahi nasul Quran. Paham ya? Maka sang ummahat harus tahu diri. Serahkan tampuk kepemimpinan kepada sang suami. Bantu sang suami menjalankan roda kepemimpinannya. Jangan diajak. Nah sudah dikarenakan hari jalur kawamuna nisa mas yang selama ini diatur sama istri gak kepan nih laki-laki ini mana cara ngaturnya nih biasanya apa kata nyonya ya? Jangan dihinakan sama saya tukang agak becus katanya hari jalur kawamuna nisa mana agak becus jangan begitu tapi dibantu ya barakallah namanya. Makanya dikatakan tadi, Pan, ini tema ini banyak terkait dengan para para wanita. Tapi antum juga harus siap-siap menjadi pemimpin rumah tangga. Barakallahu. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bahasa diatur istri itu paham misalnya ya? Hah? Itu sudah menunjukkan sudah beda status rakyat jadi pemimpin menjadi nah, bukan kemudian ketika sang suami jadi pemimpin dia mengabaikan istrinya tidak tetap harus bersinergi dengan istrinya barakallah. Saya minta solusinya. Ini pertanyaannya mungkin belak-belakan ya, Pak. Saya minta solusinya. Bagaimana kalau suami yang membawa keponakannya ke rumah, namun memiliki akhlak yang tidak baik, sudah hampir 1 tahun belajar, tapi akhlaknya masih belum bisa berubah. Terkadang saya minta kepada suami untuk mengembalikan kepada keluarganya. Apakah saya salah, Ustaz? Apa solusinya? Sementara kami masih termasuk baru rumah tangga. Masya Allah. Nah, ya. Ini juga harus diperhatikan baik-baik. Konsepnya, kaidahnya, segala sesuatu yang membuat rumah tangga itu berantakan dan kacau, tinggalkan, hindari. Jangan hanya ingin mempertahankan keponakan, mengorbankan rumah tangga. Jangan. Maka dilihat, kalau ponakan tadi itu bisa diatur dengan baik, bisa dirubah dan segala macamnya, bagus, bismillah. Cuma ingat, ponakan sang suami itu bukan mahramnya istri. Tapi misalnya, kalau kecuali kalau perempuan dia ada masalah. Tapi kalau betul-betul kondisinya seperti yang digambarkan tadi, tidak bisa diatur. Akhlaknya buruk, betul-betul bisa mempengaruhi rumah tangga tadi. Jangan korbankan rumah tangga gara-gara dia. Dia punya keluarga. Kalau demikian keadaannya, ingat kalau demikian keadaannya, usulan sang istri harus diperhatikan. Kembalikan kepada keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Bila seorang suami memiliki dua atau lebih dari seorang istri, memiliki dua lebih istri, dua atau lebih istri, kemudian dia minta pada si istri yang memang jatah malamnya, tapi dia menolak, bolehkah sang suami pergi kepada istri yang lain? Ya tidak boleh, haram ya, itu namanya membolimi hak istri yang jatahnya dia, tidak boleh ya. Paham ya? Itu haknya dia, malamnya malam dia. Tidak boleh bagi antum untuk mengumpuli istri yang lain di malamnya dia. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, adalah menanyakan kabar, menengok para istri-istri tadi ikhwan, sebelum antum masuk kepada rumah istri yang merupakan jatah dia. Misal, antum punya istri empat. Kul amin. Tuh kok diem aja. Kul amin. Loh, gak paham rupanya. Rupanya tipe-tipe takut istri. Misal antum punya istri empat. Hah? Rumahnya di sekitar Mahatin. Ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana. Masya Allah. Jatah malam ini untuk istri pertama. Kan gitu? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebelum masuk ke rumah istri yang pertama, beliau mendatangi rumah-rumah istri yang lainnya, menanyakan kabar. So, assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Semuanya sehat? Anak-anak semuanya beres? Gak ada masalah? Ada. Yang kedua, begitu. Yang ketiga, begitu. Baru kemudian masuk kepada jatah istrinya malam itu. Paham ya? Bahkan dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW, ketika kamu sedang berada di jatah istri, jangan si petala gitu ya. Tayyib. Kemudian istri yang lainnya ziarah. Ziarah. Tidak boleh bagi istri yang kedua atau ketiga atau keempat tadi dekat-dekat sama kamu. Itu jatahnya istri pertama. Yang lainnya masuk silakan, tapi dia tidak kemudian dekat sekali sama kamu. Kamu jauh. Jatah. Nah, misalnya ya. Siapa jawabannya? Tidak boleh. Hukumnya haram bagi antum dalam kondisi yang semacam tadi. Langsung antum, sebentar ya, saya mau keluar sebentar. Ternyata mampir ke istri kedua, buang hajat. Allah musta'an. Ada haram. Loh, tindakan antum itu bukan perzinahan, halal. Tapi tindakan antum tadi membolimi istri yang pertama tadi. Paham ya? Cuman ini pertanyaan kok janggal gitu ya. Ini soal kok janggal. Jangan-jangan belum pernah mengalami antum ini. Atau teorinya kurang persiapan. Kenapa saya katakan janggal? Ketika wanita itu memiliki madu-madu. Paham ya? Punya ada madu. Paham yang dimakan yang madu di sini ya. Suaminya punya lebih dari satu istri. Ketika sang suami di bagian malamnya dia, jatahnya dia, tidak bakal dibiarkan berlalu begitu saja. Tidak mungkin. Hah? Diminta, tidak mas, saya nggak bisa melayani. Tidak mungkin. Tidak usah tuh minta. Dia paham betul kesempatan berjumpa dengan sang suami jatah malam. Jatah malamnya dia akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa? Besok bukan di rumahnya dia. Besok lagi bukan di rumahnya dia. Besok lagi bukan di rumahnya dia. Ketemunya 4 hari sekali. Kepas ketemu kemudian nolak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu teorinya hantu aja. Tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Ya, kecuali kalau sedang ada halangan lagi air dan segala macam itu mungkin. Tapi dia akan cerdas ya. Jangan terus. Allah Ta'ala alam bisa. Bolehkah berdoa untuk bisa ta'adud? Boleh. Dikarenakan ta'adud perkara yang halal, bukan perkara yang haram. Bagaimana seorang istri itu berkhidmat, bukan hikmat, berkhidmat dengan baik. Sementara sang suami, istrinya lambat sedikit marah-marah itu suaminya. Wadul ya. Jawabannya barakallahu fikum, insya Allah setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, tidak demikian. Sang suami tadi akan menjadi pemimpin yang soleh juga. Insya Allah. Kan gitu ya? Sehingga kalau seandainya terjadi yang semacam itu, maka anti sebagai seorang istri salihah, tunaikan kewajiban kamu secara maksimal terkait dengan suami. Tunaikannya bagus. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak menunaikan kewajiban. Supaya anti yang dapat pahala. Dosanya yang nanggung suami. Dikarenakan dia sebagai suami tidak menunaikan kewajiban dia sebagai sang suami. Tunaikan. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semuanya Pak. Keluhan-keluhan semua. Allah musta'an. Apakah masih menjadi beban bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya yang wafat ketika masih bayi, meninggal pada usia 2 pekan? Perlu dipahami pendapat jumhur ulama, dan ini yang rajih insyaallah. Yang namanya akikah itu disyariatkan ketika ada wiladah, ketika ada kelahiran bayi. Kata jumhur, semata-mata bayi itu lahir ke dunia ini dengan selamat, tanda kehidupan itu ada pada dia, maka di situ ada syariat akikah. Paham insyaallah ya? Akikah itu bisa dilakukan sebelum hari ke-7 atau setelah hari ke-7. Hadis yang menyebutkan bahwasanya akikah pada hari yang ke-7 itu hukumnya sunnah, bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib. Perkara yang sunnah yang afdal. Boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Ini pendapat jumhur. Tayyib, dalam kasus tadi ikhwan, ketika ada seorang bayi lahir sakit-sakitan sehingga orang tuanya enggak sempat memikirkan akikahnya dia. Begitu usia 2 pekan dia meninggal dunia. Naam, masih ada syariat mengakikahi bayi tadi. Bukan akikah karena kematiannya, tapi akikah karena kelahirannya. Apalagi sudah melewati 1 pekan. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara mengatasi istri yang marah-marah, suka banting-banting perkakas rumah tangga, suka nyubit-nyubiti suami, suka nyakar-nyakar sang suami? Oh, kok gak seindah ya saya bayangkan tadi ya. Masya Allah. Karena azakumullah, sebuah kejadian pasti ada sebab. Tidak mungkin kok kemudian tiba-tiba istri tadi itu marah-marah, banting-banting berkakas dan segala macam, nyakar-nyakar suami kan tidak mungkin. Kalau terjadi, berarti agak senewah itu perempuan, akalnya nggak jaga, nggak ada sebab, nggak ada apa, kok tiba-tiba dia marah. Ketika dia berbuat demikian, pasti ada sebab. Nah gitu ya. Nah, antum harus cari apa sebabnya dan objektif. Kenapa kok dia suka marah-marah? Sampaikan dengan baik-baik kepada sang istri, kenapa kok suka marah-marah seperti itu? Dia akan mengungkapkan isi hatinya. Ya, karena mas ini, mas ini, mas ini, mas ini, mas ini, mas ini, mas terus, bukan poin-poinnya. Berarti antum sebagai pemimpin tidak soleh, tidak perhatian dengan sang istri. Maunya diperhatikan sama istri, tapi nggak perhatian sama istri. Barakallah. Ingat cari asbabnya. Apa sebabnya? Mungkin karena antum, mungkin karena dia. Barakallah. Setelah itu, antum melaksanakan kewajiban-kewajiban antum sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Insyaallah ta'ala, ketika antum sabar menghadapi kondisi yang ada, dalam keadaan antum sudah maksimal menunaikan tanggung jawab antum sebagai seorang suami, insyaallah akan ada solusi, akan ada jalan keluar dari Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Imma dia akan berubah, wa imma akan diganti dengan yang lebih baik. Barakallah. Bagaimana jika istri minta sementara suaminya lagi kurang mood? Jawabannya, tidak ada dosa bagi sang suami ketika dia menolak ajakan istri karena mungkin kurang mood, kelelahan dan segala macam. Tidak ada dosa. Riwayat yang tadi kita bacakan itu hanya berlaku untuk para istri. Suami minta, dia nggak datang, suaminya marah-marah, dia akan dilaknat malaikat sampai subuh atau sampai suaminya ridho. Itu terkait dengan istri. Adapun istri yang minta, suaminya nggak bisa melayani, kemudian istrinya dongkol marah-marah, tidak ada ancaman tadi. Kenapa? Dikatakan oleh para fuqaha, dikarenakan dalam fiqih Islami ada yang namanya hukum ila. Tahu ila? Ila itu ialah sang suami bersumpah tidak akan menemui istri pada waktu-waktu yang dia sebutkan. Batas maksimal ila adalah 4 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengila para istrinya selama 1 bulan. Itu otomatis nggak ketemu, ya nggak ketemu, tapi nafkah tetap nggak ketemu dan itu semua tadi nggak terjadi. Paham ya? Dikarenakan sang suami punya hakul ila, maka ketika sang istri tadi minta suaminya nggak bisa melayani, tidak dosa, tidak dosa. Namun barakallahu fikum, dianjurkan oleh para ulama una, fuqaha una, supaya para suami betul-betul juga memperhatikan hajatnya istri. Alhamdulillah ya, itu termasuk ma'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Termasuk ihsan, perkara kebaikan kepada sang istri. Dan untuk menjaga kehormatan istri dan menjaga jangan sampai minum pil. Bagaimana tentang WhatsApp? HP-nya satu, tetapi grupnya dua. Satu grup akhwat, satu jelek grupnya sang suami. Nah, lucu ya, Pak. Hah? Satu HP itu. Nanti ketika suaminya buka HP, kelihatan tuh grupnya akhwat, umu fulan, umu fulan, umu fulan. Hitnah ya. Dia membuka, wah, abu fulan, abu fulan. Hitnah ya. Itu tidak dibenarkan dikarenakan sangat jelas fitnahnya. Nah, bagaimana yang sering pakai HP istrinya, sementara ikut grup ikhwan. Ini bahaya ya. Ini semua adalah fitnah besar ketika ada wanita masuk ke grupnya ikhwah atau ada ikhwah masuk grupnya akhwat. Fitnah besar. Fitnah yang sangat besar terkait dengan laki dan perempuan. Jangan dilakukan. Hah? Imah satu HP untuk suami, grup suami saja. Atau satu HP untuk grup istri saja. Hah? Atau beli dua, beli satu lagi para pelaku. Itu kalau mengharuskan punya punya wajib. Wajib itu bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang rukun. Itu perkara yang mubah selama tidak ada pelanggaran syariat. Wallahul musta'an. Bagaimana cara membuat sang suami itu ridha? Jawabannya tunaikan hak-hak sang suami dengan maksimal sesuai dengan batas kemampuan kamu dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Dia akan diubah insyaallah. Di khidmat, ditaati dan segala macam. Sampai jam berapa ini? Nah, rupanya enggak ada yang berontak-berontak. Istri anak insya Allah sudah berkhidmat kepada anak. Alhamdulillah. Wanita yang salihah insya Allah. Tapi Ustaz, anak masih kepingin taati. Ya silahkan. Itu perkara yang halal. Paham ya? Cuman ketika Anda melangkah dalam bab ta'adud harus dengan cara yang syar'i. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan sampai ta'adud itu menjadi sesuatu yang menakutkan gara-gara tingkah laku antum ta'adud yang kurang benar. Jadi ketika antum mau ta'adud, pertimbangkan segala sesuatunya. Jadikan ta'adud itu indah. Sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, tidak menakutkan. Sebagaimana indahnya pernikahan pertama. Paham ya? Kita enggak ngelarang ta'adud. Tapi yang ta'adud silahkan ta'adud tapi dengan cara-cara syar'i dan cara-cara yang bagus. Barakallahu. Kenapa kemudian sekarang ini para ummahat, kaum muslimat, barakallahu fikum, enggak suka, enggak sama sekali enggak suka kalau suami ta'adud? Jawabannya banyak. Bisa jadi karena propaganda musuh-musuh agama. Yep, itu yang paling utama ya. Terutama di negara kita ini. Dan juga jangan lupa ya, bisa jadi sebabnya juga adalah para pelaku-pelaku ta'adud yang sudah berjalan sekarang ini umumnya atau mayoritasnya justru mencoreng-moreng muka ta'adud. Kenapa? Masuk ke ta'adud tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Hah? Yang matang. Ketika antum sebagai laki-laki rajal masuk. Barakallahu fiikum. Allahu taala alam bissawab. Kalau bab menginginkan ya, laki-laki normal menginginkan. Kalau yang namanya menginginkan ta'adud, iya, laki-laki yang normal itu menginginkan. Nah, ya enggak normal aja ya. Pasti menginginkan itu, dikarenakan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ingat, persiapan ke sana harus matang. Ta'adud itu fadilahnya besar. Keutamaannya sangat besar. Tapi tanggung jawabnya juga. Sehingga jadilah orang yang besar supaya bisa masuk ke sana. Kenapa ini? Tahu-tahu ada perubahan. Bicara ta'adud langsung di geng ini ya. Ada apa itu? adat, uzur-uzur apa saja yang membolehkan wanita tidak memenuhi panggilan suami untuk melayaninya. Uzur syar'i, haid dan nifas. Ya, ya kan? Hanya itu. Terkait dengan kesibukan, terkait dengan badan yang kurang enak, itu bukan uzur. Allah mengatakan wa in kanat ala tanur. Walaupun dia di atas tanur. Arabnya. Amin. Uzurnya adalah uzur syar'i, haid dan nifas. Bagaimana solusinya jika istri mengeluh capek letih untuk melayani sang suami, sementara suaminya minta? Di sini sang suami harus bijak, jangan memaksakan kehendak, dikarenakan harus dua orang, menunggu sendirian, kan begitu ya? Harus bijak ya. Kita melihat sang istri kalau dia lagi capek, lagi letih, lagi sakit, jangan dipaksakan. Kecuali kalau memang sudah tidak mungkin lagi tertahankan, cari solusi-solusi yang lain yang mubah, barakallahu fikum, yang bukan perkara haram. Yang ini atau paham soalnya ya, sangat rinci ya. Masya Allah. Bagaimana cara agar ta'adud lancar, tidak ada masalah? Tanyakan kepada ustadz yang itu jawab saya kan. Tanyakan kepada para asatidah yang sudah taatuh. Saya belum. Saya belum ya. Jadi kalau saya ini jawabannya sekedar meraba-raba, membaca riwayat dan segala macam, belum langsung ainul yakin. Ya masih hakul yakin lah. Ada ilmunya insya Allah. Tapi belum ainul yakin. Jadi tanyakan langsung kepada asatidah yang sudah ta'adud. Banyak alhamdulillah di kalangan para asatidz yang sudah ta'adud, dan cuma dua, bahkan lebih daripada dua. Ustaz Asgari, Masya Allah ya, Ustaz Rahman Lombok, itu empat-empat ya. Muslim, berapa? Empat. Artinya itu berapa? Tiga, Masya Allah. Ustaz tiga, Ustaz Hamzah, dua atau tiga? Dua. Banyak ya para asatidz, Masya Allah. Tanyakan langsung kepada mereka. Abi yang itu juga ya, kawasan ya. Iya, juga Masya Allah. Banyak ya. Sehingga tanyakan sama mereka bagaimana trik-triknya. Nah, amin. Saya pribadi juga begitu nanti. Kalau saya punya azam yang begitu kuat atau ta'adud, ya tanya sama mereka-mereka ini. Ya, apa trik-triknya misalnya? Supaya lancar. Di samping ilmu tadi itu, jika langsung pengalaman-pengalaman langsung. Gitu ya. Jam 2 kurang ya. Masya Allah siang banget ini. Sebatas mana suami itu boleh membantu? Kok boleh harus dianjurkan membantu pekerjaan istrinya? Karena kalau terlalu sering atau lama membantu suami merasa bosan dan lelah. Nah, tadi itu ya, ikhlaskan niatnya antum. Tujuannya untuk mencontoh Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasul. Tidak bakal capek, tidak bakal lelah. Jawabannya sebatas kemampuan antum dan kesempatan antum. Para keluar. Sering lama, bosan Ustaz. Itu niatnya yang kurang pas. Ikhlaskan niat, mencontoh Rasul, itu motivasi yang akan membuat antum semangat untuk membantu yang namanya keluar. Ya Allah, ya Allah. Sudah ya? Sudah ya, Pak? Apa lagi? Terakhir. Terakhir ini, terakhir ini, terakhir. Bagaimana sikap kita yang melihat istri susah dinasihati dan kurang perhatian dengan kewajiban-kewajiban sebagai istri? Cara yang pertama, tadi antum sebagai laki-laki, tunaikan dulu hak istri antum dengan maksimal. Tunaikan kewajiban antum sebagai suami dengan maksimal. Ini yang utama. Kenapa kok didahulukan satu ini? Bisa jadi istrinya antum itu sering error dikarenakan antumnya kurang maksimal. Perempuan, kayak laki-laki, laki-laki langsung ngomong, perempuan kadang nggak bisa bicara. Dia melihat suaminya juga nggak maksimal menggunakan haknya dia dan segala macamnya. Dia mau ngomong tuh nggak berani, nggak bisa mengutarakan. Ujung-ujungnya paling nangis. Atau tadi ekspresi yang dibawakan tadi. Dia pun akhirnya apa? Asal-asalan dalam memenuhi haknya sang suami. Balas dendam. Anda mengecewakan, aku juga mengecewakan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga langkah awalnya, antum sebagai sang suami, tunaikan dengan baik kewajiban antum sebagai suami. Hak-hak istri kamu penuhi dengan maksimal semampu antum. Ini langkah pertama ya. Nanti akan melihat. Nanti akan lihat. Ada perubahan atau tidak. Saya yakin insya Allah. Kalau itu yang teman-teman kerjakan dengan baik. Akan banyak perubahan pada istri. Itu otomatis. Dia merasa diperhatikan, diayomi, ditunjukkan haknya. Dia akan berubah. Kalau tidak berubah. Berarti pada dia ada akhlak yang tercela di sini. Di situ kan sabar. Sabar dalam menghadapi istri yang semacam itu, kasih apa, cari waktu-waktu yang tepat untuk memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan segala macamnya, dan mungkin sampai pada tingkat nanti cara-cara yang lebih tegas, lebih keras, bagaimana yang disebutkan dalam Islam. Sehingga ketika antum bertindak jauh daripada itu, antum nggak salah. Kenapa? Dikarenakan antum sudah menunaikan haknya antum terlebih dahulu, menunaikan haknya dia terlebih dahulu. Mengerjakan kewajiban sebagai suami terlebih dahulu. Sehingga langkah-langkah yang lebih jauh itu antum kerjakan dengan nyaman, bukan karena saya. Betul-betul karena ada perang yang kurang bagus pada dia. Paham insya Allah ya? Juga demikian, ketika sang suami setengah mati dan segala macamnya, juga demikian, istri juga demikian. Istri tunaikan terlebih dahulu haknya suami. Kerjakan kewajiban kamu sebagai istri dengan maksimal. Lihat setelah itu. Saya kan banyak berubah sama suami. Kalau juga belum berubah, berarti ada yang error pada sang suami. Sabar, nasihati, kasih masukan. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Intinya ikhwan, rumah tangga islami, rumah tangga salafi itu dibangun di atas bimbingan syar'i, penuh sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman, rasa cinta, rasa kasih sayang dibangun di atas prinsip-prinsip pondasi-pondasi tadi. Tidak dibangun di atas kekerasan, kekasaran, kezaliman. Sehingga tampilkan rumah tangga yang harmonis, yang romantis, hikmah, yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang kurang berkenan, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita semua, berkah ilmu, berkah amal, dan juga memberkati rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takfirullah subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu